إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أيها الناس جمع جمعة أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah menjadikan pada tubuh kita satu organ yang menjadi pokok dari kebahagiaan ataupun kesengsaraan diri-diri kita. Itulah kalbu, hati, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai madar, as-sa'adah wa syakawah, sebagai poros edar, kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang. Oleh karenanya, bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada hati seorang, bencana yang tidak bisa dibandingkan dengan berbagai musibah apapun. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyatakan, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zamu min qaswatil qalbi wal bu'di min Allah." Tidaklah seorang hamba didera dengan suatu uqubah, suatu hukuman yang lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan hukuman berupa dijadikannya hatinya hati yang keras dan terjauhkannya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kedua perkara ini, kerasnya hati dan jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dua perkara yang saling berkaitan sebagai sebab dan akibat. Kata beliau rahimahullah, "Wama khuliqatin nar illa li'idzabati al-qulubil qaswah." Dan tidaklah neraka itu diciptakan kecuali untuk melelehkan hati-hati yang keras. Kata beliau selanjutnya, فَإِذَا قَسِيَ الْقَلْبُ قَحِطَةُ الْعَيْنِ, dan apabila hati itu keras, maka mata pun menjadi kering. Seorang yang memiliki hati yang keras, yang tidak tersentuh dengan nasihat-nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan matanya kering, jauh dari tangisan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang digambarkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Untuk kita mengetahui sejauh mana besarnya musibah yang kita semua mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dijadikannya hati seorang keras, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita semua ingin dan sangat perlu untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadikan kerasnya hati seorang. Dan di antara sebab-sebab tersebut, sebab yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya adalah ketika seorang jauh dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari zikrullah, di mana makna ini tidak berarti seorang tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah membaca ayat-ayatnya, bukan itu semata. Karena bisa jadi di sana ada manusia-manusia yang mereka membaca Al-Quranul Karim, berzikir siang dan malam, tetapi tidak ada keterkaitan hati-hati mereka dengan lisan-lisan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang biadab dari kalangan orang-orang khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan tentang sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau, tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Kalian merasa minder salat-salat kalian jika dibandingkan dengan salat-salat mereka, puasa-puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa-puasa mereka. Demikian pula bacaan-bacaan Quran kalian jika dibandingkan dengan bacaan-bacaan Quran mereka yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah para pembesar umat ini dari kalangan pimpinan para ulama dan ahli ibadahnya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ternyata ibadah mereka jika dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang khawarij terlalu sedikit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wala menyujawiz khanazirahum, akan tapi bacaan Al-Qur'an mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Yang ini dijelaskan oleh para ulama, mereka orang-orang khawarij tidak paham dengan apa yang mereka baca. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang Arab. Tetapi tidak memahami apa yang mereka baca. Tidak memahami kandungan ayat-ayat yang mereka baca. Dari hukum-hukum, pelajaran-pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sehingga ketidakpahaman mereka terhadap Al-Quranul Karim menjadikan mereka orang-orang yang sangat buas terhadap kaum muslimin. Yaktuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin, tetapi di sisi yang lain mereka membiarkan para penyembah berhala. Ini semua peringatan bagi kita untuk jangan sampai kita mengikuti jalan mereka, orang-orang yang terjauhkan di dalam memahami Islam dari pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, menunjukkan betapa pentingnya untuk kita memahami Islam sebagaimana pemahaman yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Jika tidak, maka akan terjadi sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Khawarij generasi demi generasi hingga yaumul kiamah. Mereka menjadi orang-orang yang tersesat dalam keadaan mereka merasa di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah jemaah azan ya Allah wa iyyakum, betapa pentingnya untuk kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca ayat-ayatnya, menyebut nama-namanya, memahami apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, dengan sanubari kita, dengan kalbu kita. Jika tidak, maka selamanya seorang akan terjauhkan dari zikrullah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana dalam surat Al-Hadid, kata Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a kulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah sampai saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membaca, memahami dan mengamalkan dari kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Wa ma nazala minal haq, dan demikian juga dari kebenaran yang telah diturunkan, yakni as-sunnah. Yakni sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat syariatnya, mengamalkannya. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ma baina an aslama wa'ataballahu alayna illa arba'a sanawat. Tidaklah antara keislaman kami dengan teguran Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di ayat ini, kecuali 4 tahun saja. Untuk kita mengoreksi dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam oleh Ibnu Mas'ud sebagaimana diri disebutkan oleh Ali bin Abdul Qayyim rahimahullah, untuk kita mengingat sudah berapa lama kita berislam, sudah sejauh mana kita mempelajari syariat Islam, dan sudah sejauh mana dari apa yang kita pelajari itu kita amalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl." Agar jangan sampai mereka, orang-orang yang beriman, menyerupai keadaan orang-orang ahlul kitab yang datang sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Di mana telah berlalu masa yang panjang melewati mereka. Terjadi apa yang terjadi pada mereka. Dari penyimpangan-penyimpangan terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Mereka jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala demi meraih sedikit dari perkara dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akibatnya. Ketika mereka terjauhkan dari ayat-ayat Allah, faqasat qulubuhum, yang dengan itu semua menjadikan kerasnya hati-hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan mayoritas mereka dalam keadaan menjadi orang-orang yang fasik, menjadi orang-orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali sedikit saja di kalangan ahlul kitab yang kemudian mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerasnya hati ketika terjauhkan dari ayat-ayat Allah telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Ketika menggambarkan tentang apa yang terjadi pada ahlul kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu, yaitu setelah terjadi pada ahlul kitab orang-orang Yahudi, ketika mereka malingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada apa yang mencocoki hawa-hawa nafsu mereka untuk meraih perkara dunia, maka dengan itu hati-hati kalian menjadi keras. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang orang-orang ahlul kitab. Hati kalian menjadi keras dengan sebab itu. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, di mana hati-hati itu bagaikan batu atau bahkan lebih keras daripada itu. Keadaan batu demikian keras, tidak meleleh dengan dibakar dengan api. Yang mungkin saja besi akan meleleh, tetapi batu dalam keadaan kokoh. Tetapi hati seorang yang terjauhkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih keras daripada kerasnya batu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Dan di antara batu-batu itu ada yang sebagiannya menjadikan mengalirnya sungai-sungai, dan di antara batu-batu itu ada yang terbelah yang kemudian mengeluarkan air kerasnya batu, masih memungkinkan untuk terbelah dan keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan di antara batu itu ada yang meluncur jatuh dikarenakan takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan batu yang keras, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh benar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi hati yang keras, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka sungguh kecelakaan bagi hati-hati yang keras dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar di atas kesesatan yang nyata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang lain, yang termasuk di antara sebab terbesar yang menjadikan kakunya dan kerasnya hati seorang adalah kasratul mazah wadh-dhahik. Terlalu banyak bercanda dan tertawa. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, la tuksiru dhahik, fa inna kasrata dhahiki tumitul qalb. Janganlah kalian banyak tertawa, dikarenakan sesungguhnya banyaknya tertawa adalah perkara yang akan mematikan hati. Pada hadis ini terkandung isyarat akan pentingnya untuk kita selektif di dalam mencari teman. Karena tidak mungkin seorang akan tertawa sendiri selagi dia orang yang berakal sehat. Oleh karena itu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tuksirud dhahik. Di sana mengandung isyarat untuk benar-benar seorang selektif di dalam memilih teman. Temannya akan mengingatkan akan perjalanan yang hakiki seorang di antara kita menuju perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan teman yang membuat kita lalai akan akhirat, yang akan membuat hati kita keras, wal-iyadzubillah. Tetapi teman yang akan menjadikan hati kita lembut, dikarenakan sering diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan hukum-hukumnya, dengan hikmah-hikmahnya, dengan berita-beritanya, yang semua itu telah menjadikan kecukupan sebagai hiburan bagi seorang muslim. Kemudian sebab yang ketiga, di antara sebab yang menjadikan kerasnya hati adalah kasratul akl, yakni banyaknya makan. Di mana ini gambaran tentang keadaan seorang yang tidak ada yang dia pikirkan kecuali urusan perut. Segala sesuatu dinilai dengan perut. Oleh karenanya Al-Imam Al-Marruzi rahimahullah, beliau bertanya kepada guru beliau Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dalam kitab beliau Al-Wara', kata beliau rahimahullah, yajidur rajul riqatan fi qalbihi wa huwa syab'. Seseorang dia dalam keadaan kenyang, mungkinkah dia akan dapatkan adanya kelembutan di dalam hatinya? Maka dijawab oleh Al Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, ma ara, aku tidak pernah melihat keadaan yang demikian. Seorang yang dalam keadaan kenyang, bahkan berlebihan, sangat jauh dari perangai untuk memiliki hati yang lembut, untuk menjadi seorang yang mudah untuk menerima nasihat, dikarenakan dia dan keumuman orang kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan memandang tidak butuhnya kepada pemberi nasihat. Wal'iyadu billah. Maka dari apa yang disebutkan, dari sebab-sebab yang menjadi sebab kerasnya hati, dan masih terlalu banyak sebab-sebab yang lainnya, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kita berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh menjadikan diri-diri kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari syariatnya dan mengamalkannya. Berupaya untuk menjadi orang yang bisa memilih teman yang akan bisa menyelamatkan dirinya. Dan berupaya untuk bisa memperhatikan keadaan orang-orang yang lainnya yang berada di bawahnya. Semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.